wahai sayangku, candra mataku, jangan sampai terlintas di hatimu, karena benda kebahagiaan itu jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata, tiada rintihan dan air mata. Yang akan cinta padamu sebagaimana rasa cintaku, sungguh tak akan engkau dapati. Benda kebahagiaan itu jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata, tiada rintihan dan air mata. Padamu sebagaimana rasa cintaku, sungguh tak akan engkau dapat.